إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan masalah tasi'ah, masalah yang ke-9 dari masail jahiliyah, yakni li fasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Di mana mereka berkhutbah dan berdalil dengan fasaqahnya para ulama, orang-orang fasiknya ulama, dan orang-orang jahil dari kalangan ahli ibadah. Dua kelompok ini yang menjadi sumber malapetaka kerusakan agama dan dunia. Dan Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, menyebutkan bahwasannya al-fasaq ini adalah jamak daripada al-fasik, yang artinya adalah al-kharij an ta'atillah, dibawakan dalil oleh penulis surat At-Taubah ayat 34, seruan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar, bahwasanya mayoritas daripada ulama-ulama Yahudi, warban, dan mayoritas daripada ahli ibadah Nasrani, karena demikian memang sebutan yang umum untuk ulama-nya Yahudi adalah al-ahbar, dan sebutan yang umum untuk ahli ibadah orang-orang Nasrani adalah ar-ruhban, rahib-rahib. Mereka ini la ya'kuluna amwalan nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil, wa yasuddun an sabilillah, dan mereka ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Terkumpul padanya dua sifat yang sangat tercela. Satu saja di antara keduanya sudah sangat tercela, apalagi terkumpul padanya kedua-duanya. Terlebih lagi dilakukan oleh orang yang semestinya dan sepantasnya berbuat baik kepada umat manusia, ahli ibadahnya dan ulama-nya. Sehingga dari sisi itu bertumpuk-tumpuk kesalahan dan dosa mereka, waliyadu billah. Dan kedua kelompok manusia ini, fasaqatul ulama dan juhalul ubad, kerusakan mereka menjadi penyebab dan sumber berbagai macam kerusakan-kerusakan, dan tidaklah ada kesalahan melainkan bersumber dari keduanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa dibaca oleh setiap muslim muslimah dalam setiap salat-salat mereka, untuk dijauhkan daripada dua jalan manusia yang dimurka tersebut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai. Jalan yang dimurkai adalah jalannya Yahudi dan juga jalannya Nasrani. Hanya saja yang paling dominan adalah jalan Yahudi. Demikian pula jalan orang-orang yang sesat, jalannya Nasrani, meskipun juga Yahudi sesat. Akan tetapi karena kesesatan orang-orang Nasrani adalah karena mereka menginginkan ibadah dan hulu di dalam ibadah tersebut, tetapi dilakukan dengan cara tanpa ilmu, sehingga mereka serampangan dan membuat-buat acara-acara ibadah kepada Allah dengan semaunya, maka mereka menjadi tersesat, yakni tidak sampai kepada apa yang mereka tuju. Ini tersesat. Adapun Yahudi, ya, tentunya orang-orang Nasrani pun dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sifat yang dominan pada mereka adalah kesesatan. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tersesat dan mereka mendapatkan murka, dan ini sifat yang paling dominan pada mereka karena mereka berilmu, mereka tahu, tetapi mereka tidak menjalankannya, tidak melaksanakan ilmunya. Berkata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, wal'an idza sara lil wahid rughba fi syai, ini sekarang diimplementasikan atau diproyeksikan pada umat Islam, kaum muslimin saat ini. Dan sekarang ini, idza sara lil wahid rughba fi syai, apabila ada pada seseorang rughbah, semangat pada sesuatu, wal dia mengatakan hadza afta bihi, ini telah dilakukan oleh fulan, ulama maksudnya, pada umat ini, ya, ini sekarang diterapkan pada umat ini, keadaan umat ini yang Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan bahwasanya la taqtabi'una sunana man kana qablakum syibrun bi syibrin wa dhira'an bi dhira'. Sehingga tentunya tidak mengherankan kalau apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu ada pula pada umat-umat ini. Mereka berkutuah, berteladan kepada fasaqatul ulama, dan berkutuah, berteladan kepada juhalul ubbah. Contoh misalnya hukum mengucapkan selamat Natal kemarin, na'udzubillah. Di saat mereka memiliki rohbah terhadap sesuatu, ya, memiliki keinginan, dan untuk istilahnya dalam rangka toleransi ataupun dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika ataupun dalam rangka persatuan Indonesia atas nama-nama tersebut, kemudian mereka melakukan, ya, sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan yang penting sudah ada ulama yang memfatwakan, tokoh-tokoh besar yang diulamakan memfatwakan. Boleh kalau sekedar mengucapkan, yang penting tidak meyakini. Boleh kalau sekedar mengucapkan, yang penting tidak meyakini apa yang diyakini oleh mereka. Bahkan sampai pula dengan dibawakan dalil, mengucapkan Natal sama dengan senang, ikut bergembira terhadap kelahiran Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri mengucapkan salam untuk dirinya di saat dilahirkan, wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Maka ini adalah ucapan Natal, kata mereka. Ali Al-Jufi, salah satu tokoh sufi dunia, mengatakan demikian, diikuti oleh Quraisy Shihab, orang yang sekarang hidup di negeri ini. Dan qadarullah wa masyafa'at, sekelas ma'ruf amin kemudian ikut-ikutan dalam permasalahan seperti ini. Wallahul musta'an. Hadza afta bi fulan, perkara ini difatwakan oleh fulan. Boleh, ya, enggak apa-apa itu ucapan selamat Natal. Duna nadhar ila mustanidih minal kitab wa sunnah, tanpa memandang kepada sandarannya dari Alkitab ataupun dari As-Sunnah. Apa sandaran dia? Dari Alkitab, dari Al-Quran, ya. Sandaran yang sama sekali, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Natal sama sekali. Katakanlah salamun alaiya ya mawulidtu, kapan hari kelahiran Isa? Siapa yang bisa memastikan kalau itu ada 25 Desember? Allahumma musta'an. katakanlah demikian. Dan itu bukan dalam rangka memperingati. Kalau begitu juga diperingati kematiannya, kemudian diperingati di saat menjadi rasulnya. Dibangkitkan pada padang mahsyarnya. Apa seperti itu? Adakah satu ulama salah yang demikian memahaminya? Tidak ada sama sekali, karena telah terdapat ijma, kesepakatan ulama bahwasanya hukumnya haram ya, untuk mengucapkan ucapan-ucapan selamat kepada peribadatan-peribadatan agama lain. Tidak hanya Natal saja ya. Mau mengucapkan selamat kepada hari misalnya Kuningan, Galungan, Nyepi, tidak boleh. Selamat kepada hari Imlek, tidak boleh. Selamat hari Paskah, selamat hari ini, hari itu. Itu adalah ibadah mereka. Islam memberikan toleransi dalam artian tidak boleh mengganggu mereka. Itu urusan mereka, hak mereka. Tetapi jangan terlibat sedikit pun, apalagi sampai kemudian ikut-ikutan menjaga gereja. Allahu musta'an. Akan tetapi, kalau seseorang sudah punya rohbah, fisyai pada sesuatu, tinggal dia mengatakan, ada afta bihi fulan. Sudah selesai. Yang penting kan sudah ada fatwa. Kamu siapa, dia siapa. Ini yang berfatwa adalah ulama. Kamu siapa? Allahu musta'an. Taqulu lahu hadhihi al-fatwa khata'. Kamu katakan kepada dia, fatwa ini jelas keliru. Kenapa? Ya, bertentangan dengan ijma' ulama dari semenjak dahulu yang sepakat haramnya. Bahkan dosanya sangat besar sekali. Kalaupun selamat dari kekufuran, tidak akan selamat dari dosa yang sangat besar, kata Ibnu Qayyim. Ini fatwa yang nyeleneh yang seperti ini ya. Fatwa yang keliru. Dan diantara para ulama yang istilahnya dari kalangan Nahdiyin sendiri, ya banyak yang mengingkari perbuatan beliau ataupun fatwa beliau tersebut. Karena memang tidak ada sama sekali ya. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan perkara yang sangat wabik. Bahkan terakhir ucapan beliau ini, Allah yahdina wa iya, menyatakan sudah tidak lagi relevan dan bukan zamannya lagi kita mengucapkan lakum dinukum wal yadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak ada itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang ada adalah bineka tunggal ika. Allahu musta'an. Di saat kau katakan fatwa ini khata', salah ini fatwa ini, yaqul ma alai, dia akan mengatakan bukan urus. Madama qad afta bihi fulan, yang penting sudah difatwakan oleh fulan. Yang penting sudah ada ulama yang berfatwa. Mau salah mau benar itu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya mengikuti, saya orang jahil, orang bodoh, orang awam. Allahu musta'an. Maka alangkah sangat besar musibah yang menimpa umat ini. Wa idza saratil fatwa tuwafiq hawa, tapi di saat fatwa itu tidak mencocoki hawa nafsunya, qal, dia akan mengatakan hadhil fatwa laisat sahiha. Dia akan mengatakan fatwa ini tidak benar. Mutasaddida, atau fatwa ini ekstrim ini. Sekedar mengucapkan salam apa? Sekedar mengucapkan selamat Natal saja kok tidak boleh. Ucapan, sekedar ucapan, maksud tidak boleh. Selamat Natal itu kan hanya ucapan, yang penting kan hatinya tidak masuk. Wahal yakubun nas ala manakhirin illa hasait al-sinatihim. Bukankah, kata Rasul, wada Ka'ab atau Mu'ad bin Jabal, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka, mereka disungkurkan dengan muka-muka mereka ke dalam neraka, disebabkan karena buah daripada ucapan-ucapan mereka. Kok kemudian menganggap sepele ya, ucapan. Ini kan hanya sekedar ucapan. Rasulullah SAW menyatakan, innal abdala yatakallam bi kalimah mayulqi laha balan yazillu bihi qadamu finnar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Seorang hamba benar-benar berucap satu kalimat yang dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, tidak menganggapnya sebagai perkara berat ya. Dia enteng saja mengucapkannya, mayul kilah habalan. Tetapi dengan kalimat tersebut ya, membawa kepada kemurkaan Allah. Yazillu biha qadam, tergelincir dengan ucapan tersebut telapak kakinya, finnar, ke dalam neraka. Ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, dia terlempar ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Allahu musta'an. Jarak antara matahari tenggelam dengan matahari terbit, siapa yang pernah mengukurnya berapa kilometer? Itu lebih jauh daripada itu, terlempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka jangan meremehkan ucapan seseorang berada dalam puncak keimanan itu juga dengan ucapan. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik amalan adalah ucapan. Karenanya Al-Busti menyatakan bahwasannya Allah Azza wa Jal yarfa jarihatal lisan ala sa'idul jawar, Allah mengangkat jarihatal lisan, ya, anggota badan lisan ini, ala sa'idul jawar, atas seluruh anggota badan yang lain. Fama syai minha a'zamu minhu ajran idza ata, maka tidak ada sedikit pun dari anggota badan ini yang bisa lebih membawa pahala yang besar dibandingkan lisan di saat lisan tersebut taat. Fama syai minha a'zamu minha dzamban idza jana, dan tidak ada suatu pun yang bisa lebih membawa kepada dosa melebihi apa yang bisa dilakukan oleh lisan di saat lisan tersebut berbuat jinayah, dosa, perbuatan jahat. Coba untuk seseorang masuk ke dalam Islam adalah dengan kalimat syahadat, iya kan? Bahkan setinggi-tinggi puncak daripada amalan dalam Islam adalah qaul la ilaha illallah. Itu adalah cabang tertinggi daripada keimanan. Dengan lisan, ya. Seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dengan ucapan dia, dengan lisan. Kok bisa dikatakan itu kan hanya ucapan, sekedar ucapan. Kenapa kok dipermasalahkan? Na'udzubillah. Wasaru yajma'un, ya, di saat dia mendengar fatwa pelarangan, kemudian ya, tidak boleh yang seperti itu, tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia menolaknya. Ya, dia mengatakan ini fatwa ekstrim, ini mutasyaddid, ini keras, ini radikal dan semisalnya. Kemudian mereka mengumpulkan turahat wa akhta'il ulama, berbagai macam kebohongan-kebohongan, hoax-hoax dan kesalahan-kesalahan ulama mereka kumpulkan. Mereka membuat-buat kebohongan. Turahat ini hoax kalau sekarang bahasa. Wa ja'alunaha fi kitab, dan kemudian mereka mengumpulkannya dalam satu kitab. Yudhirunahu linnas, kemudian menampakkan kepada orang-orang. Ini lo si fulan yang fatwanya demikian. Banyak sekali kesalahan-kesalahan. Buat-buat kedustaan untuk kemudian dijauhi fatwanya. Dijauhi bimbingannya. Mimba bitausiah ala nas bizamihim. Imbab bitausiah, untuk memberikan keluasan kepada manusia anggapan mereka supaya tidak kaku, supaya tidak ekstrim. Wayaqulun, dan mereka mengatakan dinul Islam sam, agama Islam itu kan agama yang toleran. La tudayyiqu 'alan nas, jangan kalian ya sempitkan manusia. Berikan kepada mereka kelonggaran-kelonggaran, keluasan-keluasan. Wa idza qila lahum uduha 'alal kitab wa sunnah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ya coba dihadapkan kepada Al-Kitab dan Al-Sunnah. Fatwa-fatwa yang kalian pegangi tadi, kemudian coba dihadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bandingkan dengan fatwa-fatwa ulama Ahlu Sunnah. Qalu, mereka menjawab, hadza kalamul ulama, ini adalah ucapannya para ulama, ya. Artinya mereka ingin menyampaikan bahwasanya kita ini bukan kapasitasnya untuk melihat Al-Quran dan Sunnah, ya. Sedangkan mereka ini yang berfatwa ini para ulama. Mereka faham terhadap Alkitab bahwa sunnah melebihi kita. Jangan sok-sokan kita untuk kemudian melihat kepada Alkitab bahwa sunnah. Demikian lisanul hal mereka. Ha'ula ulama. Ya, mereka ini ulama. Hadza kalamul ulama. Ini fatwa-fatwanya ulama. Ya, lantas yang kalian tolak tadi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian itu fatwanya siapa? Fatwa ulama juga. Nah sekarang ulama berfatwa demikian, ulama yang kalian pegangi, sedangkan ulama ahlu sunnah menyatakan demikian. Maka coba dimukoronahkan, coba dibandingkan. Ya. Bukankah jika terjadi ya niza itu kita diperintahkan untuk rudduha ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan Sunnah. Mana yang lebih mencocok dari argumentasi masing-masing ulama tersebut? Maka akan terlihat nanti. Kemudian wahalil alim akbar min alkitab wa sunnah. Apa kemudian orang yang alim itu lebih besar dia kedudukannya daripada alkitab wa sunnah? Fala yu'rad qawluhu alkitab wa sunnah, hingga tidak boleh untuk dihadapkan ucapan itu dibandingkan dengan alkitab wa sunnah. Karena lebih besar dan lebih tinggi daripada alkitab wa sunnah kedudukannya. Maka tentunya seorang muslim tidak ada yang meyakini demikian. Hadza innama yaf'aluhu ahlul ahwa. Yang seperti ini yang melakukan hanyalah ahlul ahwa, ahlul bidah wal iyadzu billah, para pengikut hawa nafsu. Alladzina takhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yani orang-orang yang menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Alkitab wa sunnah tidak lagi dipakai. Seolah-olah Alkitab wa Sunnah itu adalah sesuatu yang sudah sangat mustahil untuk bisa dipelajari. Kecuali orang-orang yang tinggi kedudukannya. Yang boleh berbicara dengan ayat, boleh berbicara dengan hadis adalah para ulama yang kibar, yang tinggi kedudukannya. Karena bahasa dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa difahami kecuali oleh mereka saja. Tapi katakanlah seperti itu. Kita kan bisa melihat dari ulama satu dengan ulama yang lain. Mereka bahasanya dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Berbicara dengan bahasa kita, dengan argumentasi yang kita masing-masingnya bisa fahami ya, untuk menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Kalau satu berbicara dalam agama ternyata gak nyinggung sama sekali ayat Al-Quran, gak nyinggung sama sekali hadis. Yang satu lagi dikuatkan dengan ayat-ayat, dikuatkan dengan hadis-hadis. Tentunya akan sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu. Kita katakanlah tidak mampu untuk langsung merujuk kepada Alkitab wa Sunnah. Ini melalui para ulama. Yang berbicara ini ulama. Berbicara kepada kita. Menjelaskan kepada kita hukum daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mana yang kita ambil? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, katakanlah mereka sebagiannya ada yang menukil ayat ataupun menukil hadis. Kita bisa melihat apakah penukilan tersebut tepat ataukah tidak dijelaskan oleh ulama yang lainnya. Ayat itu berbicara tidak seperti pada apa? Ayat itu benar ayatnya tetapi tidak diterapkan pada tempatnya. Hadis itu benar hadisnya sahih tetapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Itu dijelaskan oleh para ulama yang lain, bukan kita memang. Tetapi para ulama. Dan di sini walhamdulillah banyak thullabul ilm. Para asatidzah yang ada di negeri ini, ya mereka semua hanya thullabul ilm. Hanya menjadi perantara antara kita dengan para ulama ya. Atau dengan kitab-kitabnya para ulama. Yang bisa menjelaskan kepada kita ini sisi-sisi daripada pendapat-pendapat yang ada. Apalagi ahlul ahwa wal bidah, mayoritas mereka berhujjah dengan dalil-dalil yang dhaif dari kalangan hadis-hadis Rasul ya. Bahkan yang maudhu, bahkan yang la aslalah, tidak ada asalnya, dijadikan dalil oleh mereka. Allahul musta'an. Yang sangat tampak jelas hawa nafsu menyeliputi dan menguasai hati-hati mereka. Maka bagi orang yang menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk, menginginkan kebenaran, dia pasti akan mendapatkannya dengan kesungguhan dia merujuk dan melihat kepada kalam para ulama kita. Walhamdulillah hujjatullah alal ardh. Wa idza nuhu 'anil bid'ah allati hadzara minha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qalu, Dan jika mereka dilarang daripada bid'ah, amalan yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati daripada bid'ah, kullu bid'ah dhalalah, yakni fiddin. Setiap bid'ah dalam agama itu sesat. Dinasihatkan jangan kalian melakukan perbuatan itu, tidak ada contohnya itu, tidak ada dalilnya. Mereka mengatakan hadza hadhihi ya'mal bihi fulan, ya'mal biha fulan 'alan. Diamalkan oleh fulan. Wa huwa 'alim wa huwa shalih. Wa ya'mal biha ahlul balad al-fulani. Diamalkan oleh fulan, dia itu orang alim, orang saleh. Diamalkan oleh negeri-negeri ini, negeri itu. Wa hum 'indahum shalah wa taqwa, sedangkan negeri-negeri tersebut banyak orang-orang salehnya, orang-orang bertakwanya. Berdalil bukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dengan fi'al, perbuatan orang-orang saleh. Ini dilakukan oleh fulan, orang yang alim, orang yang saleh. Sedangkan di saat kemudian mereka ini berhujjah, ya, karena memang itu adalah perkara yang tidak ada sunnah dan tidak ada contohnya, hujjahnya ya sak ketemu nih, sak dapatnya. Wallahul musta'an, asal comot. Akan tetapi di saat seseorang sudah ya merasuk padanya kultus, mengkultus individukan seseorang, maka tidak ada jalan untuk kemudian menasihati. Yang penting dan pokoknya dalilnya, kalau sudah fulan ini berbicara, maka itulah kebenaran. Allahumma musta'an. Kita memberikan nasihat itu dianggap sebagai menyalahkan. Anus adilun nasihat. Nasihat dianggap sebagai melecehkan, tidak menghargai, tidak menghormati ulama. Kita baru sekedar memberikan penggambaran dalil-dalil, kita dianggap sebagai wahabi. Ya, itu kalimat yang memang tujuannya digunakan untuk menjauhkan umat dari ulamanya. Disebut sebagai wahabi, sebagai momok yang sangat menakutkan kalimat wahabi tersebut. Allahul musta'an. Tanpa umat boleh tahu tentang seperti apa dan siapa yang dimaksud dengan wahabi tersebut. Wa naqul, kita katakan, as-shalah wa taqwa la yakfiyan. Kesolehan, ketakwaan itu tidaklah cukup. Yaitu anggaplah memang orang-orang yang kalian sebutkan orang soleh dan orang takwa. Mana takwa? La ya'lamuhu illallah. Taqwa hahuna. Rasulullah menyatakan takwa itu ada di hati, di dalam dada, siapa yang mengetahuinya. Kadar ketakwaan seseorang. Katakanlah, ini alal fard, dalam artian kita tanazulan, kita mengatakan itu adalah orang soleh, orang takwa. Katakanlah demikian, maka itu tidak cukup. Labud min muwafaqatil kitab wa sunnah. Tidak bisa tidak. Harus ada kesesuaian dengan Alkitab wa sunnah. Harus ya. Harus ada kesesuaian dengan Alkitab wa sunnah. Fa'akdu aqwalil ulama wal'ubad qadiyah musallamah duna urdin ala kitab wa sunnah ya tariqatu ahlil jahiliyah. Maka mengambil ucapan-ucapan ulama, ucapan-ucapan ahli bid'ah sebagai satu permasalahan yang sudah tidak boleh lagi dipertentangkan, ini ya duna ala kitab wa sunnah, dengan tanpa ya menghadapkannya kepada Alkitab wa sunnah, tanpa memeriksakannya kepada Alkitab wa sunnah, ini merupakan tariqatu ahlil jahiliyah, jalannya ahlul jahiliyah. Alladzina takhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, yang mereka menjadikan ahbarahum wa rubbanahum, ya, para ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada apa yang mereka lakukan ini adalah ya dijadikan tuhan-tuhan selain Allah adalah karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan keadaan pengikutnya ada dua. Keadaan pengikutnya, mereka mengetahui bahwa perbuatan ya, perbuatan mereka, para ahbar dan para ban tersebut, para ulama dan para ahli ibadah tersebut, mereka tahu itu adalah bentuk merubah-rubah apa yang ada dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dan mereka mengikutinya. Mereka meninggalkan syariat Allah dan mereka lebih mengikuti daripada tokoh-tokoh mereka, maka mereka hukumnya sama dengan tokoh-tokoh tersebut. mereka sama hukumnya dengan tokoh-tokoh tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Menjadikan Tuhan, menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Na'udzubillah, ya. Tahu ini hal diharamkan sama tokohnya kemudian mereka mengikuti. Ya. Tahu ini haram dihalalkan oleh pengikutnya kemudian mereka mengikuti. Kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Adapun keadaan yang kedua, mereka itu jahil juhala, ikut-ikutan saja dan tidak mengetahui kalau itu adalah kekufur, apa kalau itu adalah bentuk merubah-rubah daripada hukum Allah. Hanya ikut-ikutan saja. Mereka ummiyun, tidak mengerti baca tulis, tidak mengerti tentang kitab yang ada pada mereka, tidak paham terhadap Al-Qur'an dan isinya, tidak paham terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka yang seperti ini mereka berada dalam kesesatan. Allahu musta'an. Kemudian al-mas'alatul 'ashirah, masalah yang ke-10. Ramyuhum ahladdin fi qillati fahmihim wa adami hifdihim. Mereka menuduh ahluddin, orang-orang yang istiqomah di atas agama, sebagai orang-orang yang qillatul fahm, sedikit pemahaman dan tidak memiliki hafalan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-istidlalu 'ala butlanid-din bi qillati afhami ahlihi wa 'adami hifdihim. Mereka berdalil, ya, akan batilnya agama ini dari sisi orang-orang yang mengikuti agama tersebut adalah orang-orang yang lemah pemahamannya, lemah akalnya, lemah hafalannya, lemah dzikirahnya. Kaqaulihim, semisal ucapan mereka, badiyar ra'yi, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Qala syarih hafizahullah ta'ala mimma dzakarahullah an qauminu qauluhum. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Nuh adalah ucapan mereka, ucapan kaum Nuh. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradhiluna. Bagaimana rokat tabaat, dan tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh illal ladzina hum aradhiluna, melainkan mereka itu adalah orang-orang rendahan kami. Coba lihat itu yang ikuti kamu, ajakan kamu itu loh, siapa yang ikuti? Yang ikuti adalah orang-orang rendahan, jembel-jembel di sisi kami, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang rendah. Kalau seandainya agama yang kamu bawa itu bagus, baik, benar, tentunya orang-orang yang hakim, hukama, orang-orang fudola, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan, bukan orang-orang rendahan seperti itu yang menjadi pengikut agamamu, ya, yang Nuh. Berdalil dengan orang-orang rendahan sebagai yang menjalani agama. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan, lihat orang-orang yang mengikuti ajaran kalian ini orang-orang yang tidak memiliki titel, tidak memiliki ijazah, tidak memiliki ini dan tidak memiliki itu. Orang-orang yang tidak terpandang. Allah musta'an. Abdu'afa. Aradhiluna yakni abdu'afa. Orang-orang yang lemah. Badiyar ra'yi ay alladzina laisa indahum fahmun. Yakni orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Fayu'ayiruna atba'ar rusul bi anna ma indahum fahmun wala hirqun lil umur wala indahum bu'du nadhar. Maka mereka mencela, melecehkan pengikut para rasul bahwasannya mereka itu ma'indahum faham. Mereka para pengikut rasul ini tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki kecakapan terhadap perkara, tidak pula mereka ini mampu memandang ke depan, pandangan yang jauh ke depan. Jadi dianggap sebagai orang-orang yang rendah, bodoh. Padahal para pengikut rasul sallallahu alaihi wasallam, para pengikut rasul, setiap rasul ya maksudnya, semua para pengikut rasul, mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang sangat jauh pandangannya. Orang-orang kafir, sejauh-jauh pandangan mereka adalah ya'lamu dhahira minal hayatid dunya, yang mereka ketahui adalah yang zahir daripada kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun terhadap negeri akhirat mereka ghafil. Dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Itulah sepuncak-puncak daripada ilmu mereka. Yakni perkara-perkara dunia. Na'udzubillah. Itu yang mereka anggap sebagai pandangan yang jauh ke depan. Menyekolahkan anak di tempat yang tidak ada ijazah, ini merusak masa depan anak. Tetapi kalau kemudian sekolah di tempat yang ikhtilat, diajarkan berbagai macam perkara-perkara sesat dan sebagainya, ya, dan hanya sekedar dipenting-pentingkan masalah dunia, tidak pernah disinggung masalah-masalah agama, itu luar biasa. Itu adalah masa depan. Masa depan yang maksimal di dunia. Sedangkan masa depan yang hakikatnya, yang sebenarnya akhirat mereka rusak, hancur, lebur, itu mereka tidak anggap sebagai masa depan. Jadi mereka pandangannya sangat cepat, sangat pendek. Allahu musta'an. Tapi demikian mereka memandangnya. Wa hadza ma yatabajjabi katsir min al-fasaqah wa ada'illah al-yawm. Dan ini yang dibangga-banggakan oleh mayoritas orang-orang fasik dan musuh-musuh Allah pada hari ini. Ya tanadaruna minal muslimin wa min ulama'il muslimin. Mereka melecehkan kaum muslimin dan ulama' muslimin. Bi'annahum ma'indahum faham. Bahwa para ulama itu mereka tidak memiliki pemahaman. Walabu dan nadar. Tidak pula memiliki pandangan yang jauh. Wa tanakosunahum bihadil fariyah. Dan mereka merendahkan ya para ulama' dengan model variah seperti ini, model yakni kedustaan seperti ini. Mana ulama al muslimin hum, ulama al muslimin hum ahl basirah. Padahal ulama kaum muslimin mereka adalah ahlul basirah, wahum ahlul ma'rifah. Mereka adalah ahlul ma'rifah, ya, orang-orang yang jauh pandangannya ke depan. Biannahum yanzuruna binurillah azza wajal, karena mereka memandang dengan cahaya Allah azza wajal, yakni dengan ilmu. Wa ya'muruna biamrillah, memerintahkan manusia dengan perintah Allah. Wa yanhauna 'amma nahaa Allahu 'an, melarang dari apa yang Allah larang darinya. Wala syakka annal ulama al-'amilin hum afdalun nas ba'da rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan dilakukan bahwasanya para ulama yang menjalankan ilmu mereka, mereka itu jauh lebih afdal daripada manusia. Seafdal-afdalnya manusia setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Sedangkan keutamaan orang alim atas orang abid, ahli ibadah, itu seperti qamar, yakni Lailatul Badr, di saat bulan purnama, dibandingkan seluruh daripada bintang-bintang. Di saat bulan purnama muncul, maka bintang-bintang yang bertebaran miliaran jumlahnya itu akan hilang cahayanya sama sekali, yang di sekitaran daripada bulan purnama tersebut. Mungkin yang agak jauh-jauh akan kelihatan, tapi yang di sekitaran itu akan hilang cahayanya sama sekali, tidak terlihat. Bulan purnama satu tapi bisa jagat raya. Sedangkan bintang-bintang kalau tidak ada bulan purnama, ya, tidak ada bulan, walaupun miliaran, dia hanya terlihat indah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak bisa menerangi alam semesta. Walaupun miliaran jumlahnya, gelap tetap gelap saja. Ahli ibadah demikian. Dia mungkin baik, tetapi untuk dirinya sendiri tidak bisa membuat baik masyarakat, tidak bisa membuat baik manusia yang lain. Tapi ahlul ilm, kebaikan dia memancarkan cahaya kepada sekitarnya. Fala yatanaqqas al-ulama wa yattahimuhum bi qasrin nadhar wa adamil faham illa man huwa syabihun bi ahli jahil. Maka tidaklah ada seseorang yang dia itu tanaqqus terhadap ulama, melecehkan ulama dan ittiham, ya, menuduh para ulama itu dengan qasrun nadhar, pendek pandangannya dan tidak memiliki pemahaman luas, melainkan orang tersebut serupa dengan ahlul jahiliyah. Orang tersebut serupa dengan ahlul jahiliyah, seperti Abdurrahman Abdul Khalik yang menjelaskan syekhnya sendiri Muhammad Amin Asy-Syaqqi rahimahullah sebagai ulama mumi. Badannya saja ada di masa ini, tapi akal dan pikirannya berada di zaman enta. Ini Abdurrahman Abdul Khalik. A'udzubillah. Afa'alallah bima yastahi. Wa biqaul Nuh. Tujib. Wabiqawmi Nuhin alladzina yasifuna atba'ar rusul bihadal wasab. Dan mirip dengan kaumnya Nuh, yang mereka mensifati pengikut para rasul dengan sifat seperti ini. Badiyar ro'i. Hum arfiruna badiyar ro'i. Apa tujuannya dengan lakab dan gelar-gelar jelek seperti ini? Liun firunna sa'anhum. Agar membuat manusia lari dari mereka. Wahada yati ala al-sinati ba'din nas al-yaum. Nah, sekarang beliau memproyeksikannya kembali kepada masa ini. Ya, itu masa jahiliyah demikian. Sekarang, apakah juga terjadi pada masa sekarang ini? Kalimatnya mungkin berbeda, konteksnya juga sedikit berbeda, tetapi sama intinya. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan, ha'ula'il ulama, ulama haid wa nifas. Mereka mengatakan, ini ulama-ulama ini adalah ulama-ulama haid dan nifas. Ya. Ini betul-betul diucapkan oleh orang-orang sekarang ini. Padahal ini ucapan sudah ada pada zaman dahulu kala. Pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Pada zaman Al-A'ma Sulaiman Ibn Mihran. Pada zaman Nakhai, Ibrahim Nakhai. Pada zaman mereka-mereka itu. Ya. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan adalah Mukhtar bin Ubaid. Yang mengucapkan adalah Mukhtar bin Ubaid dan Wasil bin Atha Al-Ghazal. Ya. Lihat ucapan-ucapan Hasan Al-Basri. Lihat ucapan-ucapan Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mas. Lihat ucapan-ucapan Ibrahim Nakhai. Tidak akan keluar daripada khirqah dan haid al-matruh, katanya, kata si Mukhtar bin Ubaid ini, atau Wasil juga mengatakan semakna dengan itu. Tidak akan keluar daripada kaitannya dengan kain penyumbat daripada dari haid, darah haidnya para wanita yang kemudian dibuang. Allahu musta'an. Nah, sekarang ini muncul orang-orang tersebut, ya. Orang-orang tersebut muncul mengatakan para ulama ahlu sunnah masyayikh kita itu ulama-ulama haid dan nifas, wa ulama ahkamil istijmar, ulama-ulama hukum tentang bagaimana cara peper. Peper benar dengan batu atau dengan apa begitu. Wa ulama juz'iyat, ulama-ulama yang hanya tahu tentang parsial-parsial hukum. Wala ya'rifuna fiqhul waqi', dan tidak mengetahui tentang fiqhul waqi'. Apa yang mereka maksudkan dengan fiqhul waqi'? Wa fiqhul waqi' indahum umurus siyasah wa thawrah 'alal ulad. Fiqhul waqi' di sisi mereka adalah perkara politik dan provokasi-provokasi terhadap penguasa. Itulah fiqhul waqi', bagaimana tata cara untuk bisa membuat provokasi kepada penguasa. Penguasa punya kebijakan ini, maka langsung kemudian dikomentari. Punya kebijakan ini dikritisi, punya kebijakan ini diprotes. Nah, itu namanya fiqhul waqi'. Tahu tentang kekinian. Nah, sekarang ini presiden sedang berbuat demikian. Ini perkara yang berbahaya karena demikian-demikian. Nah, sekarang ini harga BBM naik dan sebagainya. Mampu untuk memberikan koreksi-koreksi terhadap pemerintah, itulah fiqhul waqi'. Ulama tidak paham. Ulama taunya hanya perkara haid dan nifas. Wallahul muta'an. Ulama, mereka paham terhadap perkara-perkara tersebut, tetapi mereka terbimbing oleh syariat. Apa yang harus mereka perbuat terhadap penguasa? Ya. Penguasa memiliki hak-hak atas rakyatnya yang harus ditunaikan. Kebijakan-kebijakan tersebut kalau memang tidak pas, tidak tepat, maka caranya bukan kemudian diumbar di media sosial, ya, kemudian buka apa istilahnya, membuka pers. Apa-apa istilahnya, wartawan dipanggil semua berbicara jebret. Bukan seperti itu dalam Islam. Itu menjatuhkan daripada wibawa penguasa. Wibawa bagaimana akan menjadi baik satu negara jika penguasanya, pemerintahnya tidak ada nilainya di sisi rakyatnya. Itulah kerusakan demokrasi yang paling parah. Wallahul musta'an. Nabtabi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Thank you.